Moga niat ingsun ngaji ya. Mesti diawone kalih Gus Maftuh wong iki nek gelem ngaji sok bakale dadi aji, ngene to nggih. Barang niku nek wis dadi aji regane lak malih larang. Nggih napa mboten? Padha wesine sinto aji sinto ora regane mboten padha ta. Wesi mambu suwuk dadi wesi aji jenenge keris. Nek gak mambu suwuk wesi biasa dadi ganco. Keris keris kalih ganco larang pundi? Ya jelas larang keris. Keris niku nggosro sabu inten dawane mung sak cengkang didol payu setengah miliar ta. Tekone ganco leh telung trek. Padahal tugasnya rekoso ganco, ngene apa nggih? Enten Pak Tani kok macul macrok tanda suatu pacul sing greke ganco sing uker-uker. Ora kok kuban dan terima kasih ganco dan dilapi didusi kayak lemari lak mboten. Enten putuk niki enten nggane ganco teng lemari. Boten paling diuncal yang kandang. Tapi nek keris iki dimimi adae mawon mori. Nggih ta? Kepyok nganggo lenga wangi dereh jero lemari. Sampai ngene kula niku manten-manten niku sing disebut jenis ganco apa? Keris sing disebut. Jadi ki enten manten ning kulit ganco. Kira yo wong akeh nek nggo ganco. Lah manten kentuk kuwi. Ben. Monggo bismillahirrahmanirrahim niate ingsun ngaji. Kula tak maos dawuh Allah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله بكل شيء مقتدرا. Gusti Allah dawuh teng Kanjeng Nabi Muhammad, awakmu gawe tulodo ekone dikecilkan saiki. Muhammad, awakmu gawe tulodo yaiku panguripan dunya iku lir kadya banyu sing tumurun saka langit. Njur akhire campur marang tetukulan bumi, akhire dadi seger, dadi ijo, dadi apik. Ning jebul kawisane dadi garing lan diawut-awut angin. Lan Gusti Allah iku nang apa wae moho kuwasa. Dadi wong urip niku jare Allah taala kaya dene banyu sing seblok saka langit maklek campur tetukulan bumi akhire dadi ijo royo-royo. Yo. Gumunke nyenengne. Nggih napa mboten? Lah ngeten iki nun sewu. Upama enten wong manca liwat ngriki ngeten kira-kira roh masyarakat kutuk ing gumun tak kira-kira. Iya wong kutuk iki umpane uripe kok bahagia men ta ya. Ya ini cek ngelumpuk, cek pada melek, pada ngedep kotak. Kotaknya pun metun mesti deh. Lagi, tapi mentek. Ganas pun teman. Ini apa mentan? Enggak. Mbak Ewa ngurip ini aku gak ngerti nikmat nyeneng ke. Ini nek cara mbah-mbah kuno, para pinter Jawa. Ini kita ngurup Jawa ini kalah ke. Ini kau baik artinya pada kali ini kuwau. Ana caraka dotasawala padha jayanya monggo. Apal napa tasih apal? Dijake diwaca bareng. Niku mungkin kene damel tombo ngantuk niku wae. Niku kula duduhi carane. Monggo. Ana caraka ana jaraka karo ingah-ingih lho. Sing mantep lho engko diarteni tenan. Monggo. Ana caraka monggo wadama. Niki ya kena kanggo anu, tombo ngantuk, pengin semerap. Ya, niku carane ten nek maca sampean malik. Jadi ora ana caraka tapi diawiti teko monggo Bathama diwalik nipisan mawon mengki terus disebuli teng driji-driji culek ning mripat. Mengki sampean bolani bolak balik ora redang. Gak iso ngantuk. Niki enek artine ngeten. Kaya terjemane wonten ingkang kula wakani ingkang kula waos niku wae. Hana caraka hana sira iku caraka kaya carik. Carike rawuh niku mboten niku. Mboten. Maksude dos pundi? Saman tingali Pak Carik menawi wonten kantor desa. Macak dinas nika sing ditandangi Pak Carik niku lak napa ingkang dipun perintah dening Pak Lurah kira-kira ngoten ta nggih? Sendika dah. Wah, menungso niku